Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, terutama dumateng konco-konco jamaah pengangusan kitab hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kita pinanggian malih wonten ing acara pengaosan menika, mandar muga kula kali panjenengan bisa mengambil manfaatnya kitab hikam. Amin ya rabbal alamin. Sakniki kula kali panjenengan tutuk datang nomor 82. Jenengan buka nomor 82 kali tengah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Subhana man satara sirrul khususiyah bi zuhuril bashariyah. Subhana man moho suci zat satara kang nutupi sapa man sirrul khususiyati ing rahasiane ing rahasia sifat kekhususan. Ai sirron tegese ing rahasia wa kang utawi sir al khususiyatu iku sifat kang khusus, kang bangsa khusus. Wahia utawi al khususiyah. Al ulumu iku pira-pira ilmu, wal ma'arifu lan pira-pira pengetahuan, pira-pira pengaweruh, wal asraru lan pira-pira rahasia. Al ilahiyatu kang bangsa pangeran, alati kang yukti maringaken ing al ulum wal ma'arif. Allahu sapa Gusti Allah li auliyai maring biro-biro kekasihne Allah. Wa yufiduha lan ngeluberaken sapa Allah aeng al-ulum wal ma'arif ala kulubihim ing atase biro-biro atine aulia. Nutupi bidhuhuril basyariyati kelawan katone sifat kang bangsa menungso. Al ahwali tegese biro-biro tingkah alati kang takribu kang anyar teko opo ahwal lil basyari maring menungso. Wal umuru lan biro-biro perkoro, wal umuri lan biro-biro perkoro adunyawiyati kang bongso dunyo alati kang yata apoha ngelakoni nandangi ya ing al umuru dunyawiyah annasu sopo menungso. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kangkau lo hormati, dawuni ke musonib subhana man sataro sirrol khususiyati bisiril bidhuhuril basyariyah. Maha suci azad yang telah menutupi rahasia-rahasia yang berupa keistimewaan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Nopo sing dimaksud rahasia-rahasia keistimewaan itu adalah beberapa ilmu, beberapa pengetahuan, dan beberapa rahasia ilahi yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kekasihnya. Artinya, kulo kali panjenengan ono nek dunyo, niki kudu ngati-ngati, ojo sampai nganggep enteng dateng menungso sing liyo. Jangan sampai kita niki menganggap remeh pada sesama manusia, karena Allah menutupi beberapa keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh manusia dengan sifat kemanusiaannya. Ojo ngiro uang-uang sing nyambut gaene remeh-remeh niku uang elek. Mboten mesti. Sebab wakot yakunu terkadang ono sopo ba'dil aulia hamaron iku dadi tukang nyiwaaken himar. Krono sampean ketok uang becak pamane, utong galak uang golek rosokan, karena pekerjaannya yang sehina itu, ojo sampean ngarani dek itu orang rakyat biasa, uang sing dano apa-apa ni. Nuwun sewu, mboten angsal muni ngoten niku. Bab napa? Kuatir tepak nang uang, sing sengaja dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang wali, tapi sifat kewaliannya ditutupi nang Gusti Allah. Masih penggaweane wis gampangnya penggawean-penggawean golek dunyo. Tani, kadang-kadang onok sing nyambut gawe ngarit, kadang-kadang onok sing nyambut gawe nelayan. Nah kita manusia enggak tahu isi hati orang nelayan itu seperti apa. Kula panjenengan enggak ngerti. Milok, kadang-kadang tiang ngarani, ah ngaji hikam iku kudu uang sing ngene, kudu uang sing ngeten, kudu uang sing ngeten. Ngeten itu siapa yang menentukan? Padahal kalau kitab hikam ini yang dinilai adalah hatinya. Wah, ndak pas. Lek wong ngaji hikam niku wong isik enom. Nggih. Tapi panjenengan ngomong ngoten niku ya salah. Ana wong rutin ngrungokno pengajian kitab hikam. Wah, wong isik enom kon iki ngalor ngidul ndak tahu kumpulan kathok ancekak ngrungokno ngajian kitab hikam. Lho. Ngomong ngoten niku seakan-akan tersirat di dalam kata-kata itu bahwa orang yang masih muda tidak pantas untuk mendengarkan pengajian kitab hikam. Padahal Allah itu adalah zat yang maha suci, yang juga seringkali menutupi keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang, ditutupi dengan sifat kemanusiaannya. Sengaja nanggusi Allah, ditadekno buruh tani, kadang-kadang nun sewu ya ditadekno pejabat. Rata-rata lek wong arani pejabat niku kan jari sak niki kental dengan yang namanya menerima uang dari mana-mana. Mbo dadi polisi yang koyok-koyok sak niki wong-wong niku nganggep elek polisi. Tapi dalam kitab hikam, polisi kek pemerintah apa, wong ngemis, wong tukang ngasak, wong nelayan, wong tani, kitab hikam menganjurkan panjenengan ndak oleh menyepelekan orang karena bentuk pekerjaan sehari-hari yang urusan dunia. Ojo disepelekno. Kuatir wong sing koyok niku wau, justru dialah yang dipilih menjadi walinya Allah, tapi nang Gusti Allah ditutupi dengan sifat kemanusiaannya. Gini ku dadi pedagang, ndak mesti. Gini ku dadi pejabat, gini ku dadi wong emis. Ditutupi koyok ndak ketok kewaliane padahal dia itu wali. Wali ni Gusti Allah, lan sing milih wali niku ya Gusti Allah. Lah terus koyok ngeten sampean ngarani ulek iko wong tauhid. Lek wong iko wong ahli hikam, napa panjenengan semerap? Nang isine atine wong niku. Lek iko penjahat, napa panjenengan faham? Kalau kejahatannya itu memang betul-betul jahat, napa sampean mboten kuatir kalau kejahatannya itu hanya merupakan tebeng, penghalang yang sengaja diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya wong niku ndak ketok lek dhek niku waline Gusti Allah. Nun sewu intine duduk kok kula niki ngangken sampean niku menyuruh sampean ngarani kula niki wong ahli hikam mboten. Siapapun selain kula, selain panjenengan wis pokoke menungso ditutupi dengan pekerjaan apapun, hatta nun sewu, hatta orang yang melakukan kesalahan menurut syariat itu pun kula ambek sampean mboten oleh nyepelehaken. Oleh kula ambek sampean iki adalah amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Oleh kula ambek sampean menilai menungso niku didelok toko zahire, dinilai wae kok iko wong ahli temen nang kitab hikam. Lek arek iku wong barangan koyok ngono ngrungokno kitab hikam, wong lek ngrungokno kitab hikam iku kudu bersih awake. Wong lek ngaji kitab hikam niku kudu ngeten lho sampean niku mergane to cak lek ngaji hikam iku ojo buntung-buntung pelonono terus mulai saking awal ngantos akhir lho lek pun tepak subhana man satara sirrul khususiyati bidhuhuril basyariyah niku lho napa sampean Allah yang menutupi manusia yang punya keistimewaan takut keistimewaannya itu terlihat lek wis istimewanya terlihat maka akan menjadi godaan kangge tiang-tiang sing durung tutuk dateng tingkatane wong niku. Au kawason utawa tukang nganyam kloso. Kadang wonten penggaweane nganyam kloso kok yo rasane iki gawe gedhek. Dadi koli bangunan, dadi tukang batu. Zahire dhek niku tukang batu. Kuatir Allah ndekek siril khususiyah ana ndek atine wong niku dan orang ini termasuk orang yang kuat menyimpan rahasia titipannya Allah sehingga dia menampakkan sebagai tukang batu dan rahasia ketuhanan atau sirrul ilahiyah tidak pernah diceritakan kepada orang lain. Terus kula ambek sampean ngenyek nyepelih nang wong sing koyok niku. Napa sampean niku ndak ngenyek waline Gusti Allah? Lek pun ngenyek waline Gusti Allah lah saken jenengan. Dados hati-hati menilai seseorang. Jangan dilihat dari segi zahire mawon. Tapi kita tidak usah mengadakan penilaian, takut keliru. Lek nilai bagus sae. Makanya sangat baik sekali kalau ada kata-kata kula kali panjenengan niku wajib menghormati wong. Lan orang lain tidak harus menghormati kita. Kenapa? Ya krono kuatir kaya niki. Sa elek-elek wong masih sampean jarine wong niku termasuk wong mulya. Durung mesti iso ngalahno wong sing remeh. Masih sampean wong wis terkenal belum pasti pangkatnya sampean itu di atasnya orang yang remeh. Lalek kenyataannya seperti itu kita lak kecelik. Ngaten. Au hayakan utawa tukang tenun. Kadang-kadang wali negosi Allah niku rupa tukang tenun. Kadang-kadang wali negosi Allah semacam-macam lah jare pangeran. Yo kadang-kadang rupa pejabat. Terus iku lho wau, kadang-kadang yo bisa jadi rupa polisi, rupa TNI, rupa pegawai, kadang-kadang rupa wong dolekan buceng, mau apa? Kalau Allah mau. Kadang-kadang rupa wong tani yang memang sengaja ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan pertaniannya, padahal dia dalam hatinya menyimpan beberapa rahasia ketuhanan. Artine dek niku termasuk waline Gusti Allah. Fala ya'rifuhu, mongko ora ngenali, mongko ora weruhu ing ba'dil aulia. Sapa ghalibun nasi akeh-akeh menungso, lisatri khususiyati krono ketutupane, sifat kekhususane ba'dil aulia. Bihadzihi sunati kelawan ikilah penggawean alati kang yata'atoha nekani ha sapa nglakoni sapa ba'dil aulia ha ing sunah wa mukhosomatihi lan oleh para padune ba'dil aulia linasi maring menungso fi hali muamalatihi ing dalem nalikane nyambut gawe ni ba'dil aulia ma'ahum sartanin nas. Kadang-kadang sengaja panjenengan Gusti Allah, waline Gusti Allah niku dikei penggawean sing serah-serawungane karo wong. Dagang pari, kadang niku dagang kedele. Nun sewu sedikit mencuplik, bukankah pekerjaannya Romo Yehamid niku zaman singen tirose tapi niku. Tirose dagang kedangsul. Memang sengaja ditutupi nang Gusti Allah dengan pekerjaan yang seperti itu. Kadang penggaweane ya wis macam-macam lah. Kadang-kadang sampai tukaran sampai menungso niku. Ketok-ketok koyo tukaran ngoten. Ketok ngamuke. Ketok pegele. Kadang-kadang nang Gusti Allah, waline Gusti Allah niku diketokno wong sing doyan dhuwit. Nggodho terus nang sampean. Ben kepethuk sampean njaluk dhuwit. Ben kepethuk sampean mesti ngrayai kesake. Njaluk rokoke kadang-kadang niku sing diomongno donya tok. Lho kula mbek sampean ana wong sing model-model koyo ngeten niki aja sampai ngenyek. Iko kiai, jarine jazab kok doyan duit, berarti jazab duit. Nuwun sewu, ojo munian ngoten gak ilo. Kuatir, nang Allah, panjene tiang niku diketok no kaya wong sing doyan duit. Ketok itu, padahal dia itu adalah orang-orang yang menjadi pilihane Gusti Allah. Lulek wis tepak pilihane Gusti Allah. Terus kula ambik sampean niku ngenyek, napa mboten kecelik. Dadi direken kaya wong numpak sepeda pancal mari ngenyek wong numpak pesawat. Bantaran aku ambek pesawat iku, pesawat opo guna mlaku-mlaku. Lah pancen pesawat e dukur. Sampeyan ono ningsor. Ya kaya bantaran sampeyan. Koyoke tapi. Ya asline ya bantaran pesawat. Mila saking menika mandar muga kula kali panjenengan teng Gusti Allah didadekaken tiang yang betul-betul berhati-hati di dalam menilai orang lain. Mandar muga lek kadung keblanjur menilai jelek kepada orang yang dikira rakyat biasa ternyata waline Gusti Allah, mandarmu kok disepuro nang Gusti Allah. Soale man azali walian faqad azantuhu bil harbi. Sapa ni wong sing ngenyek nang waline Gusti Allah, wong niku kena diperangi. Lalek kula mbek sampean ngenyek seseorang yang mana kita enggak tahu kalau dia walinya Allah, ya nopo kula mbek sampean? Nopo ndak termasuk nang dawuh niku wau? Nah, lek ngati-ngati kan setidak-tidaknya kula mbek sampean niku akan slamete ketimbang cilokone. Yo kadang wali niku mbawur ngoten karo menungso-menungso liyane. Yo kadang-kadang kanca iring sampean niku iso dadi wali. Kadang-kadang kanca sampean ngalor ngidul, sing biasa gojlokan, sing biasa ilok-ilokan niku dadi wali kadang-kadang bisa jadi. Wong sing nentokno wali niku Gusti Allah. Mergane sampean kanca karo sapa mawon sing hati-hati. Ojo sampe ngenyek. Hatta senajano bojo sampean dhewe. Nek iso ojo sampe ngenyek sampean. Lek tiang niku kumpul karo tiang, mbok kumpul karo kanca, mbok kumpul karo bojo, keblanjur ngenyek. Terus bojo sampean niku ternyata waline Gusti Allah. Allah ndak terima nang penggawean sampean sing rupo ngenyek wali niku. Ojo diterus-terusno. Saestu ojo diterus-terusno. Kuatir kenek walat jare tiang sak niki. Bahasanya orang sekarang kuatir kenek walat, bahasa sing tak temene Gusti Allah mboten terima. Lho lek wis Gusti Allah ndak terima, ya bahaya sampean. Mila monggo kita latih, melatih diri jangan sampai kita menjelekkan orang lain. Ojo sampai kula mbek sampean ngenyek, lek curiga monggo. Terutama orang-orang yang berkepentingan itu harus curiga. Sing ati-ati, tapi ojo sampai ngenyek. Khawatir keliru kenyaan ini. Tapi lek ingkar bil qalbi ndak apa-apa. Kok enten tiyang nglakoni kemaksiatan ana ning ngarepe sampean, sampean ingkar dengan hati ya harus, tapi ngenyek jangan. Lek ingkar ndak apa-apa, ana wong pamane nglakoni zina ning ngarepe sampean, sampean ingkar krana tutuke sampean pancene bab ingkar. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa bil qalbihi wa huwa adaful iman. Itu namanya ingkar. Tapi lek ngenyek siji maneh. Wa qad yuzhiru lan terkadang mertelaken ngatoaken sapa Allahu Gusti Allah. Atharul khususiyat eng pira-pira labete, pira-pira keistimewaan. Ala ba'din nasi ing ngatasé setengahé menungsa. Wahum utawi ba'dunnas atu-atu iku pira-pira wong kang aja-aja ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala liat akamala terapun dati sampurno bihim kelawan ba'dil awliya sobo ghairuhum liyane Gusti Allah sobo ghairuhum liyane ba'dinnas. Tapi pancene kadang-kadang juga Allah meletakkan sirril khususiyah atau menampakkan atharul khususiyah, menampakkan beberapa keistimewaan kepada sebagian manusia. Mereka itu adalah seperti wong-wong sing ahli pidato. Wonten tiyang ahli pidato niku, pidato ini biasa-biasa, tapi wong rungokno niku mantep. Kadang lek pidato sampai ngilokno wong, tapi mantep sing rungokno yo akeh. Lho iku jenenge Allah menampakkan karomah kepada kiai itu. Napa perlu ne Allah kok nampakno karomah dateng tiang-tiang sing kaya ngoten niku? Perlu ne dek elek muruk cenyake sing krungu. Dia termasuk wali dan yang meletakkan karomah itu adalah Allah. Sinten ngongkon tiang ngrungokno pengajian? Wong barangan pengajian niku lho isine ngrungokno wong, ngilokno wong. Pengajian niku isine ngilokno wong, nyalahno penggaweane wong. Yang jelas orang yang setaraf dengan nafsu, sejalan dengan nafsu, pasti dia enggak cocok sama pengajian. Lho kok onten tiang ngadakno pengajian karomah ake sing rungokno, berarti dek niku termasuk orang yang dititipi atharil khususiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang orang itu kuat dengan menerima atharil khususiyah. Nek wong niku mboten kuat menerima atharil khususiyah, diundang sepisan ngono cerita-cerita nang wong akeh. Wah, aku mamengi diundang rono, aku mamengi diundang rono. Supaya dilem wong. Supaya diarani wong kramat, supaya diarani wong payu. Lah terus masih payu katene lapo? Masih ndak payu apa rugine? Enggak ada ruginya, juga tidak ada untungnya. Sing payu ya ojo gedenda, sing ndak payu ya ojo cilik ati, ya ndak usah elek nang wong. Lek wis diketokno atharil khususiyah, mandar muko atharil khususiyah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita-kita orang yang punya atharil khususiyah, mandar muko iso merawat rahasia-rahasia itu sampai datang kepangge datang ngarsane Gusti Allah. Oh, enten kadang-kadang kiai niku ndekek gawe pondok ngoro-ngoro kuwate pondoke. Kadang-kadang ono wong nyambut gawe biasa-biasa ndak pati. Ketok niat nyambut gawe merasa gue salah sugih loman. Niku karomah yang diberikan oleh Allah kepada orang itu. Dan kita harus berhati-hati. kepada siapapun kula panjenengan kudu ngati-ngati. Apa maning nang uang sing jelas-jelas kiai. Hatta nang bajingan ae sampean kudu ngati-ngati. Yo ngati-ngati segala-galanya, yo ojo sampe ngenyek. Lek ana bajingan katene nyolong, ana bajingan katene ngerampok sampean, yo sampean kudu wajib bela diri ojo sampe gelem ngalah. Iku kewajibane sampean. Iku sampean jenenge saken nang bajingan iku. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, niku ingkang saged dalem sampeaken. Dadi monggo kula kali sampean ngati-ngati. Krana uwong sing mboten ketok karomahe, kadang-kadang dia juga seorang wali. Lah uwong sing ketok karomahe yo kadang-kadang dhek niku yo wali. Lah uwong sing gak ketok apa-apa ni kadang-kadang yo ketok panjenengane dadi wali. Sing ketok apa-apa ni kadang-kadang yo iku panjenengane waline Gusti Allah. Lek pun panjenengane ketok waline Gusti Allah. Lah kula mbek sampean sayugyane ati-ati, ojo sampe ngenyek. Ati-ati ojo sampe ngelek-ngelekno. Iman, iman kula panjenengan sedaya. Monggo kita lanjutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhaharo lan mertelaaken lan ngatok ngatok mawon. Lan ngatok sapa Allah lil ibadi maring-maring biro-biro kaulane Allah bi azmatir rububiyati kelawan keagungane sifat pangeran. Ai bi rububiyati tegese kelawan sifat kepangeranane Allah al-azimati kang agung apa rububiyah katon fi idhari atharin in dalam fi idhari atharil ubudiyati in dalam martelakan piro-piro labete sifat ibadai atau kelakuan ibadai alaihim ingatasi ibad wahia utawi athar al-ahwalu iku piro-piro tingkah alatikang tatro'u anyar teko opo ahwal alal abdi ingatasi kaulo fatak tabdi mungkona terapi opo ahwal iftikorohu ing butuni abet lirobi maring pangeran kal marodi utawi ahwal iku koyok dini loro wal fakri lan koyok dini fakir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kau hormati, Allah kadang-kadang juga menampakkan dirinya. Allah kadang-kadang ngetok lil ibadi datang kulo so panjenengan soyo. Dengan keagungan sifat ketuhanannya. Jadi ini Allah niku ngetok nang kulo sampean dengan kebesarannya. Fi idhari atharil ubudiyah. Eng dalem ngetok akan piro-piro labete ibadah. Alaihim kepada ibad. Labete ibadah niku diketokno. Labete ibadah niku ditinggalaken nang Gusti Allah. Lah disitulah Allah menampakkan dirinya kepada kita dengan sifat ketuhanannya. Kula baleni malih, Allah menampakkan dirinya kepada hambanya dengan kebesaran sifat ketuhanannya di dalam pekerjaan Allah menampakkan bekas-bekas sifat ibadah, sifat kehambaan kepada beberapa hambanya. Contohnya apa? Kalmarodi wal fakri. Kaya dini loro. Le'e Allah niku sampun ngetoaken. Labete loro. Nang Gusti, nang sampean. Labete loro niku kan ketok nang ati kesel. Le'e wis ati kesel muni astaghfirullah. Nah pada saat kita mengatakan kalimat astaghfirullah. Allah menampakkan dirinya kepada kita. Bahwa zat yang besar adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah sakit. Ketika sampean nang Gusti Allah didadekno wong fakir, sampean eling, katene tuku ngene ndak iso. Bahkan tuku kelambi angel. Mangan iki lho, sedina onten, sedina mboten wonten. Lho ketika Allah menjadikan kita orang yang seperti ini berarti tampak asar ibadah dalam diri kita. Apa asar ibadah? Nerimo sabar masih didadekno wong fakir. Karo nyebut ana ning jero ati Allah, kok iso ngene ya awak iki. Lah ketika kita mengucapkan Allah, maka Allah itu tampak dalam tubuh kita. Sing asale mboten muni kalimat Allah, maka kita berbunyi kalimat Allah. Bagi orang yang belum kenal namanya Allah, siapa Allah itu? Lek kula ambek sampean wis saben dina muni Allah, kadang-kadang Allah niku digawe jangan. Kalimat Allah niku. Tapi setidak-tidaknya ketika kita, ketika Allah menampakkan atharul ubudiyah, bekas-bekas kehambaan, bekas-bekas ibadah. Manusia ya, hamba ya harus beribadah. Bekas kehambaan seperti sakit, seperti fakir. Maka di situ Allah akan tampak kepada kita. Dengan kata-kata kita yang mengucapkan kalimat Allah, Allah. Ngoten. Lek wis kita mengucapkan kalimat Allah, berarti kita butuh kepada Allah. Krono sing gawe loro niku nggih Gusti Allah, berarti sampean lek muni Allah, Allah kepingin ketok seger waras. Lan sing ndadekno waras niku Gusti Allah. Ojo sampean getun krono sampean loro. Ojo sampean pegel krono sampean dilarani ati. Ojo sampean ngeroso iri krono sampean ndak duwe. Mungkin dengan duwe niku sampean iso ketok Gusti Allah ono di awake sampean. Sampean saged ketinggal Gusti Allah ada di beberapa anggota sampean. Bu anggota yang berupa kaki, bu anggota yang berupa tangan, bu anggota yang berupa lisan, yang jelas Allah akan menampakkan dirinya kepada kita. Mila saking menika, oleh Allah nggawe penggawean, ngekei asar, ngetokno asaril ubudiyah datang kita, semoga menjadikan kita orang yang sadar bahwa yang mampu meletakkan asar itu tadi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lainnya tidak ada yang mampu. Lek pun kula sampean saged kaya ngeten, nuwun sewu, kula mbek sampean yakin iku jenengi wong kenal nang Gusti Allah. Wong ngerti nang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sadar bahwa Allah itu adalah zat yang sangat besar, zat yang maha agung, yang akhirnya kita ucapkan dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saking Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin bapak-bapak engkang kula muliakan, engkang kula hormati, mungkin namung niko engkang saged dalem aturake, mandar mugo dadoso ilmu engkang manfaat soho barokah kagem kaulo soho panjenengan sedaya. Ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.